إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب kita sudah selesai dari soal yang ke-47. Semoga malam ini kita bisa menyelesaikan kitab ini untuk kemudian insyaallah akan masuk ke kitab yang baru. Insyaallah ada pengumuman untuk apa kitab yang akan kita pelajari berikutnya insyaallah. As-su'al as-samin wal arba'un. Soal yang ke-48. Huna ba'dul as'ilah min kharijil mamlakah wa ba'duha min manatikil mamlakah. Di sini ada sebagian pertanyaan dari luar mamlakah, dari luar kerajaan Saudi, dan sebagiannya dari sebagian wilayah atau beberapa wilayah di kerajaan Saudi. Ja'ana su'alun minar Riyad. Telah datang kepada kita satu pertanyaan dari Riyad. Riyad ibu kota mamlakah. Yaqulu sa'ilu, di mana penanyanya berkata, ahsanallah ilaika ya syekh, semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya syekh. Hal yakfuru man yunkirul hawdha awis sirata awil mizana awis syafa'ata. Pertanyaannya, apakah kafir seseorang yang mengingkari al-haud, yakni telaga, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan di yaumul qiyamah. Demikian pula sirat, yang jembatan yang Allah bentangkan di atas jahannam. Demikian juga mizan, yakni timbangan ya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimbang amalan-amalan hamba-hambanya. Atau seorang yang mengingkari syafaat, yakni syafaat yang berada dari para pemberi syafaat. Di mana hal-hal ini yang disebutkan dan ditanya oleh penanya, ada perkara-perkara di antara sekian banyak perkara yang terjadi pada yaumul qiyamah. Jadi pertanyaannya, apakah seseorang yang mengingkari hal-hal tadi, salah satunya dari perkara tadi, dia kafir, keluar dari Islam? Al-jawab, kata Syarih atau Syaih Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, al-zahir annahu yakfuru, yang tampak bahwa orang yang mengingkarinya dia kafir, Lianna hadhihi, karena hal-hal ini, ya, baik itu yang terkait dengan haud ataupun sirat, hamizan, syafaat, ini adalah perkara yang thabitatun bittawatur, telah thabit, telah tetap dengan berita yang mutawatir, yakni jalan, ya, riwayat tentangnya itu sangat banyak, bukan hanya 1, 2, 3 atau 10 sahabat, ya, yang mendengar berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentangnya sangat banyak. Wa qad dzakaraha Allahu fil Qur'an, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal-hal tadi dalam Al-Qur'an. Sehingga dari sini kata Syekh, yang tampak bahwa orang yang mengingkari perkara-perkara tadi dia kufur. Ya, karena beritanya telah datang dalam Al-Qur'an juga dalam sunnah yang mutawatirah. Tayyib as-su'al at-tasi wal arba'un. Soal yang ke-49. Wa hadha su'alun min al-Kuwait. Dan ini soal dari negeri Kuwait. Ya, Kuwait negeri kecil, ya, tetangga Saudi Arabia, namun negeri itu kaya raya. Yaqulu sa'ilu, sang penanya, ya, berkata dalam pertanyaannya, ja'a fi al-hadis dzikru asyrati fawaris, telah datang dalam sebuah hadis penyebutan tentang 10 fawaris, yakni 10 orang pasukan berkuda. Ini tentang berita, salah satu di antara berita tentang kejadian mendekati hari kiamat. Fahal hadza yadullu ala annahu la tujadu yawma idzin alatun wa mu'addatun harbiyyatun kama huwa al-waqi'u al-an wa anna al-fatha sayakunu bil khuyuli. Apakah yang disebutkan dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa suatu ketika atau suatu hari nanti tidak akan didapati alat-alat dan perlengkapan perang sebagaimana yang terjadi di masa ini? Ya, yang terjadi di masa ini dengan berbagai jenis peralatannya, entah itu pesawat tempur, ya, panser, tank, kemudian rudal. Apakah nanti suatu saat, ya, suatu hari tidak akan ditemukan lagi? Wa anal fatha sayakunu bil khuyul, dan bahwasanya di saat itu penaklukan negeri-negeri itu akan terjadi dengan pasukan yang menunggang kuda, ya, jadi kembali ke sebagaimana perang zaman dulu. Al jawab, jawabannya kata Syekh, alladhi yadharu, yang tampak, anna itlaqal fawaris yakunu yawma'id yutlaku ala sayyarati wal marakibi allati takunu fi dhalikal waqt wa annaha summiyat fawarisu. Bahasanya, kata beliau, yang tampak bahwa pemutlakan istilah fawaris, mungkin dalam bahasa kita bahasa perangnya pasukan apa namanya, pasukan berkuda ya, kavaleri ya. Iya, iya saja ya. Taruh kalau pasukan yang menjalan kaki infanteri ya, kavaleri ini. Yakun yauma idzin yutlaqu 'ala as-sayyarati wal maraqib. Di mana keberadaannya di hari itu dimutlakan untuk mobil-mobil tempur ya, dan tunggangan-tunggangan yang digunakan untuk bertempur. Ya, mobil tempur itu semisal tank ya, panzer. Allati takunu fi dzalikal waqt. Yang ada di waktu tersebut. Wa anna sumiyat fawaris. Dan bahasanya ya, peralatan-peralatan perang tadi, kendaraan-kendaraan perang tadi dinamakan juga dengan fawaris. Hatta la yahsula syakkun 'inda an-nasi hina ma yu'ta bi syai'in la ya'rifunahu. Pemutlakan istilah ini ya, hingga tidak terjadi adanya keraguan di sisi manusia. Hinama yu'ta bi syai'in la ya'rifunahu. Ketika didatangkan dengan sesuatu yang mereka sebelumnya belum mengenalnya. Li'anna hadhil alati. Karena sungguhnya alat-alat ini, ya, alat-alat pertempuran, demikian pula kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan perang ataupun kendaraan yang digunakan untuk transportasi. Qad asyara ilaiha al-Qur'anu isyaratin. Di mana Al-Qur'anul Karim telah mengisyaratkan kepadanya dengan isyaratin, sekian banyak isyarat. Wa asyara ilaiha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepadanya. Kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan surat An-Nahl ini disebut juga dengan surat An-Ni'mah. Ya, karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang disebutkan dalam dalam surat ini, surat An-Nahl. Allah menyatakan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ya'lamun. Dan al khayl yani kuda, wal bighal bagel, wal hamir keledai. Al bagel ini adalah perkawinan, hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Liter kabuha, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya ini, baik itu kuda, bagel, kemudian hamir yakni keledai. Litarkabuha wazinah, untuk kalian jadikan sebagai tunggangan. Wazinah, dan sebagai perhiasan kalian. Kemudian Allah nyatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan dari kendaraan-kendaraan ini atau tunggangan-tunggangan yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, yang kalian sekarang ini tidak mengetahuinya dari jenis ya tunggangan yang akan kalian naiki nanti. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya bahwa nanti Allah akan menciptakan dari kendaraan-kendaraan yang di zaman itu, di zaman turunnya ya wahyu, para sahabat tidak mengenalinya, tidak mengetahuinya. Lau kila, seandainya dikatakan innakum satarkabuna ala al-hadidi wan-nar wa sayatiruna fil hawa, seandainya di waktu itu ya dikatakan kepada manusia bahwa kalian nanti akan naik besi, naik di atas besi, naik di atas api, kalian akan terbang di angkasa, la kafaru katsirun minan nas, ya tentu sekian banyak dari manusia akan kufur. Li'anna an-nasa yunkiruna asy-syai' alladzi la ya'lafunahu, karena manusia keumuman mereka akan mengingkari ya perkara yang mereka tidak biasa ya dekat atau akrab dengannya, ya tidak tergambar di saat itu nanti akan ditemukan ya kendaraan yang bisa membawa mereka terbang di angkasa, ya tidak tergambar di masa itu ada kendaraan yang bagaimana untuk menjalankannya adalah api, ya. Sebagaimana yang ditemukan di masa kita, baik itu kendaraan di darat, ya kita mengenal istilah apa kereta api, ya. Kenapa sih dikatakan kereta api? Dan dulu pada asalnya kan untuk bisa menggerakkannya pakai uap, uap itu muncul dengan adanya apa? Dipanaskan dengan api, ya bahannya batu bara. Baik. Kemudian kata Syekh, walakin isyaratun tatadammanu, akan tapi di sana ada isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an yang tatadamman, yang mengandungi dalam isyarat tersebut annallaha subhanahu wa ta'ala sayakhluqu minal marakibi ma la ta'lamun, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan kendaraan-kendaraan tunggangan yang kalian tidak mengetahuinya. Wa la yumkinu an yuwaddaha lakumul an, yang tidak mungkin perkaranya akan dijelaskan kepada kalian sekarang, ya karena sisi ya kemampuan berpikir manusia di zaman itu belum bisa untuk ya menjangkau yang semisal itu. Makanya digambarkan oleh saya di awal, seandainya ya di saat itu diberitakan bahwa kalian nanti akan naik di atas ya api dan semisalnya, niscaya kebanyakan manusia akan mengingkarinya. Kemudian lakin idza wujidat fasatarawunaha, akan tapi jika benda-benda itu telah ditemukan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya untuk bisa ya membuat kendaraan-kendaraan ya yang mereka butuhkan di masanya itu, yang mungkin di zaman turunnya wahyu tidak tergambar ya jenis kendaraan yang semisal itu, ya maka fasatarawunaha, kalian akan bisa menyaksikannya, watu'minuna biha, dan kalian akan percaya, wata'lamuna, dan kalian akan mengetahui annal qur'ana haqqun, bahasanya Al-Quran itu benar, li'annahu asyara ilaiha isyaratan, karena sungguhnya Al-Quran telah mengisyaratkan kepada ya, sekian jenis kendaraan-kendaraan tersebut dengan isyaratnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita ya, diantara kesempurnaan Al-Quranul Karim ya, termasuk diantaranya mengisyaratkan pada apa-apa yang akan ditemukan oleh manusia dari fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan mereka ya, dari jenis kendaraan-kendaraan tunggangan yang tidak dikenal ya dan tidak diketahui di masa turunnya wahyu. Kemudian kata beliau selanjutnya, kadzalika aidan al-ayatul lati fi suratil mu'min. Demikian pula ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Mu'min. Wa suratul mu'min fiha al-maraqib. Dan surat Al-Mu'min di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-maraqib, yakni beberapa jenis tunggangan manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian, yang telah menciptakan untuk kalian al-an'am, yakni hewan-hewan ternak, litarkabu minha, yang dari hewan-hewan ternak tersebut ada yang Allah jadikan untuk kalian menungganginya, mengendarainya, wa minha ta'kulun, dan diantaranya juga untuk kalian memakannya. Kemudian Allah nyatakan walakum, dan untuk kalian fiha, ya, pada hewan-hewan ternak tersebut manafi', ada sekian banyak manfaat, walitablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum, dan untuk kalian bisa mencapai dengan mengendarai tunggangan-tunggangan dari hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tadi, apa yang menjadi hajat kebutuhan kalian yang ada pada dada-dada kalian. Wa 'alaiha, dan keberadaan kalian di atas tunggangan-tunggangan hewan-hewan tadi. Wa 'alal fulki, dan di atas bahtera, di atas kapal, tuhmalun, kalian diangkut. Wa yuriikum ayatihi, dan dia Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. Fa ayya ayatillahi tunkirun, maka ayat-ayat yang mana lagi yang kalian ingkari. Ini yang ada dalam surat Al-Mu'min, atau dikenal juga dengan surat Ghafir. Fal muhim, intinya atau yang penting kata Syekh, أن القرآن أشار إلى هذه الأشياء التي ستحدث بإشارات يفهمها أهل العلم. Al-Qur'anul Karim telah mengisyaratkan kepada perkara-perkara ini yang akan muncul nanti, yang akan terjadi, dengan isyarat-isyarat yang difahami oleh ahlul ilm, oleh para ulama. Baik. Soalnya yang kita ketahui, ya, dari ayat-ayat Al-Quran, ya, ada yang difahami oleh keumuman manusia tentunya mengerti bahasa Arab. Ada, ya, yang dipahami oleh mereka orang-orang khusus dari kalangan ahlul ilm. Karena seandainya seluruh ayat Al-Quran, ya, bisa dipahami oleh semua manusia, tidak ada keistimewaan ahlul ilm. Makanya di sini saya mengatakan bahwa isyarat-isyarat tersebut itu telah dipahami oleh ahlul ilm, oleh para ulama. Wa kadzalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sabdanya, dalam hadis yang sudah disebutkan di sini, ya, sabaqa takhrijuhu, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Fatakunu sanatu kasyahr wasyahru kaljum'ah watakunul jum'atu kalyawmi wayakunul yawmu kassa'ah watakunus sa'atu kaddirmati binnar. Kemudian Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yataqarabaz zaman, hingga waktu itu ya saling mendekati, waktu saling mendekati, sehingga satu tahun itu seakan seperti satu bulan, satu bulan seakan seperti satu jumat, yakni satu pekan. Dan demikian pula satu jumat, satu pekan seakan seperti satu hari. Dan satu hari seakan seperti satu jam. Ya, dan satu jam seakan seperti ya, satu, yakni percikan untuk menyalakan api. Kita kan kalau mau menyalakan api kan enggak lama terus dipantang ya kalinya. Secukupnya. Jadi satu jam jadi seperti itu singkatnya. Wa kana an-nasu fi zamanil qadim, kata Syekh, dan adalah manusia di zaman dulu, qabla hawali 70 sanatan, sekitar 70 tahunan yang lalu. Saya menceritakan tentang apa yang terjadi di negeri beliau. 70 tahunan yang lalu, kanu idza aradul hajja awil umrata, mereka jika ingin untuk berhaji atau berumrah, yadhhabuna minar riyad, mereka berangkat ya dari Riyadh, yasiruna syahran zahaban ila Makkah, perjalanan menuju Makkah itu mereka butuh waktu satu bulan dari Riyadh ya. Kemudian wa syahran audan ila Riyadh, dan demikian pula kembali dari Makkah untuk sampai ke Riyadh ya butuh waktu satu bulan. Ini yang masih satu jazirah ya, yang masih satu daratan. Ya. Bahkan ya masih satu negara. Itu butuh perjalanan untuk berangkat berhaji satu bulan, pulang dari haji atau umrohnya juga satu bulan. Hakadha haddatsuna, demikian yang diceritakan oleh mereka orang-orang kepada kami. Jadi orang-orang tua ya, dari mereka bercerita kepada Syekh demikian. Wa minhum, di antara mereka yang menceritakan yang demikian, Syekhuna rahimahullah, ya guru kami, semoga Allah merahmatinya, ya Syekh Abdullah ya Al-Qarawi, ya Syekh Muhammad Abdullah ibn Muhammad Al-Qarawi. Ya, beliau seorang dai yang diutus di masa Al-Imam Ibn Baz ya, rahimahullah, atau bahkan sebelumnya Al-Imam Muhammad Ibn Ibrahim ya, untuk berdakwah ya ke wilayah selatan negeri Saudi. Di mana di masa itu wilayah tersebut masih banyak perdukunan-perdukunan ya. Nah, dengan dakwah tauhid yang disebarkan oleh beliau, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan bermunculan ya para ulama di wilayah tersebut, ya termasuk di antaranya Syekh Hafidh ya Ibn Ahmad Al-Hakami, ya demikian pula ya syarih di sini Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, ya di antara buah dari dakwah Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah. Jadi beliau bercerita demikian. Wa qad haddatsana bidzalika ghairu marratin bihadza. Beliau telah menceritakan kepada kami tentang itu bukan hanya sekali. Ya. Wa kana an-nasu, dan adalah manusia ketika itu, min Jizan, dari wilayah Jizan, yang ini juga ada ya, wilayah di Saudi Selatan. Yasiruna ila Makkah. Ya. Mereka bergerak menuju Makkah membutuhkan khamsata asyara yauman, membutuhkan waktu 15 hari. Illa annahum yatarahhaluna fil dhahabi fayaj'aluna hawali 20 syaddatan atau marhalatan. Namun ketika berangkatnya, ya perjalanannya, ya perjalanan yang pelan sehingga mencapai waktu 20-an hari. Wa indar ruju' yusri'un, adapun ketika kembalinya mereka mempercepat lajunya. Fayaj'alunaha ya 13, yakni 13 atau 14 atau 15 syaddatan. Sehingga ya ketika kembalinya hanya membutuhkan 13 atau 14 atau 15 marhala atau 15 hari. Intinya ya dari wilayah yang dekat saja di masa itu, beliau menceritakan 70 tahun yang lalu ya, itu membutuhkan waktu yang demikian panjang. Wal muhim, yang penting di sini intinya, anna masafata syahrin qadiman, bahasanya perjalanan satu bulan ya di masa lalu, tuqta'ul ana fi sa'atin ala ta'irah, hanya ya butuh untuk ditempuh 1 jam sekarang itu dengan menggunakan pesawat. Ya, dulunya membutuhkan waktu 1 bulan. Waqad tahaqqaqa al-ana ma akhbarallahu anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min taqarrubiz zaman. Sehingga betul-betul terwujud ya apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sekarang ini, min taqarrubiz zaman, dari semakin berdekatannya waktu. Jadi kalau dahulu ya butuh waktu 1 bulan, sekarang hanya dengan 1 jam. Dan ini ya di antara makna taqarrub az-zaman. Ya. Ya, ini bagaimana jarak yang demikian jauh yang dahulu ditempuh dalam waktu yang lama, ya sekarang hanya dengan waktu yang singkat. Kemudian wa annahu la yajuzu lil insani an yakhudha fima dzukira fil Qur'an bi ghairi ilmin. Dan hal yang penting juga bahasanya tidak boleh ya bagi seseorang untuk memperdebatkan ya apa yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Wajib bagilahu an yattaqiyallah, dan wajib baginya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk di antara yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan makna taqarrub az-zaman, yakni dari sisi keberkahan waktu. Ya, dari sisi keberkahan waktu. Di mana kita mengetahui ya 1 hari di zaman dahulu itu 24 jam sebagaimana di zaman kita. Namun kita mendapati bagaimana ya waktu-waktu itu terasa begitu cepat. Ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita melihat kehidupan para ulama. Ya, misalnya tentang bagaimana semangat mereka membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, ada yang dalam sehari ya menamatkan 1 kali, bahkan ya lebih dari 1 kali. Ya, mungkin di zaman kita, manusia di zaman kita hampir ditemukan yang seperti itu. Ya. Juga misalnya apa yang diceritakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika datang seorang qadhi dari negeri Wasit yang minta kepada beliau untuk dituliskan ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan ya beliau pelajari dan beliau ajarkan kepada keluarganya. Syekhul Islam menyampaikan sudah banyak kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Namun qadhi hakim tadi mendesak terus ya. Saya ingin ya yakni dari apa yang kau tulis. Sampai kemudian ditulis ya, kitab atau risalah akidah wasithiyah, ya, dari ba'dal asar sampai menjelang maghrib. Ya, berapa waktu antara ba'dal asar sampai menjelang maghrib? Mungkin tidak ada 2 jam ya. Tidak ada 2 jam. Baik. Selesai risalah tersebut, dan itu yang dinilai oleh para ulama, ya, dari kitab akidah yang ditulis oleh para ulama yang terbaik. Ya. Karena bagaimana Syekhul Islam, ya, berupaya untuk menulis dalam kitab tersebut, yakni, ya, untuk tidak muncul, tidak keluar darinya kecuali yang datang dari salaf. Ya, makanya terjadi munadharah, ya, dialog antara beliau dengan para ulama di zamannya, ya, terkait dengan isi dari kitab akidah wasithiyah tersebut. Ya. Di mana beliau tunjukkan tulisan tersebut, yang kata beliau, tulisan ini saya tulis 7 tahun yang lalu. Jadi setelah berjalan 7 tahun dari ditulisnya kitab itu dan sudah tersebar di masyarakat. Ya. Untuk ditunjukkan kepada para ulama tersebut, coba, ya, mana di antara yang ditulis di situ yang itu, ya, sesuatu yang tidak dikenal atau tidak, ya, bersumber dari apa yang datang dari salaf. Ya, kata Syekh, seandainya aku tidak khawatir untuk ada sangkaan bahwa, ya, aku jadi mengada-ada yang tidak ditulis waktu itu, aku akan membacakan dari hafalanku. Ya. Tetapi untuk ditunjukkan kepada kalian dengan apa yang telah kutulis 7 tahun lalu itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana, yakni, kuatnya hafalan para ulama terdahulu. Ya. Sampai-sampai semisal Al-Imam Adz-Dzahabi, yang itu salah satu di antara murid Syekhul Islam, menyebutkan tentang bagaimana kuatnya hafalan gurunya tersebut. Kita tahu kitab Musnad Imam Ahmad, mungkin yang sok biasa ke maktabah paling tidak lihat ada berapa jilidnya, ya, seperti itu. Ya, walaupun mungkin belum membuka, paling tidak lihat berapa jilidnya. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, Syekhul Islam ini, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Musnad, ya, beliau mendatangkan hadis-hadis tersebut dari hafalannya seakan kitab yang ada sekitar 20 jilid itu seakan kitab itu terbuka di hadapannya. Beliau mengambil apa yang beliau inginkan dan beliau meninggalkan apa yang beliau inginkan. Artinya, ya, kapan beliau ingin mendatangkan satu hadis yang ada dalam kitab itu, ya, maka beliau pun menyebutkannya. Baik. Jadi ini menunjukkan bagaimana berkahnya waktu di zaman dahulu, sehingga, ya, dalam waktu yang singkat para ulama tersebut menghasilkan sekian banyak manfaat bagi umat, termasuk dari karya-karya mereka. Kalau sekarang, ya, mungkin kalau ukuran kita saja, ya, buat mukadimahnya saja hanya, ya, mungkin 1 lembar 2 lembar butuh. Yang tidak 2 atau 3 minggu, ya. Ya, itu baru mukadimah, ya. Belum lagi kalau dinilai ilmiahnya, ya. Jadi itu semua menunjukkan kepada kita bahwa betapa, ya, di zaman ini, dan kita juga merasakan sepertinya baru kemarin, ya, Idul Adha ini sudah mau masuk, ya, bulan Zulhijjah lagi, ya. Baru kemarin Kamis, besok sudah Kamis lagi, ya, seperti itu. Ya. Ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana, ya, kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang bagaimana semakin dekatnya waktu dari satu waktu ke waktu berikutnya. Taib, sepertinya, ya, dicukupkan dulu. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.